والمؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فرم الله سبحانه وتعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, seandainya manusia dan jin mereka berkumpul saling membantu, saling menolong untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka saling menolong sebagian yang lainnya, semuanya berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, walaupun saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya, tetap tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, ayat nubuah, dalil nubuah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil nubuah ini tetap ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap ada terjaga di zaman kita dan terus sampai mendekati hari kiamat kelak. Allah menjaganya, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebelum dalam ayat yang lain Allah menyatakan, sesungguhnya kami yang menurunkan zikir Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Karena itu Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, itu hanya ada di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau meninggal, selesai mukjizat tersebut, ada Al-Quran tetap terus ada. Tetap terus ada, terjaga sampai di zaman kita dan terus sampai mendekati hari kiamat kelak. Oleh karena itu, manusia biasa tidak akan mampu menantangkan seperti Al-Quran. Jangankan seperti Al-Quran, Allah tentang manusia mendatangkan 10 surah saja seperti Al-Quran. Kalau tidak mampu, seperti satu surah saja yang paling pendek dalam Al-Quran. Datangkan cuma seperti Al-Quran yang lafaznya, kalimat-kalimatnya bagus, indah, maknanya juga dalam sebagaimana Al-Quran. Manusia tidak akan mampu. Kalau Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah tidak menyerupai, tidak sama dengan kalam makhluknya. Asy-Syarh, penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Al-Qawlu fil Quran, penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quranul Karim min kalamillahi ta'ala. Al-Quranul Karim di antara kalamullah. Bukan semua kalamullah adalah Al-Quran saja, tidak. Tapi Al-Quran di antara bagian dari kalamullah. Kalamullah sangat luas. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul termasuk bagian dari kalamullah. Demikian juga Al-Quran termasuk bagian dari kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran diturunkan dan bukan makhluk. Nah, diturunkan, yang namanya diturunkan dari atas ke bawah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allah berada di atas ketinggian. Allah fil ulu, berada di ketinggian. Ulu zat, zatnya tinggi, di atas seluruh makhluknya. Dan juga ulu sifah, nah, sifat-sifat yang mulia, tidak ada kurang padanya sedikit pun. Ulu zat, karena seluruh makhluk, makhluk yang paling tinggi apa? Yang paling di atas arsy, nah, dan Allah di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Ghairu makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Nah, akan tetapi Al-Qur'an adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama dengan zatnya, sama dengan zatnya, sebagaimana zatnya bukan makhluk, demikianlah sifatnya bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi yaudu. Darinya dimulai, Allah pertama kali mengucapkannya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. nanti di akhir zaman, di hari kiamat, Allah akan mengambil, mencabut, mengangkat Al-Qur'an, sehingga tidak ada seorang pun yang menghafal lagi Al-Qur'an. Dekat-dekat hari kiamat, ketika manusia sudah benar rusak. Fawa kalamullahi hurufu wa ma'ani. Al-Qur'an adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Huruf-hurufnya Allah menjaganya. Tidak akan ada seorang pun yang mampu, yang bisa merubahnya, menambahnya atau mengurangi, walaupun satu huruf. Allah menjaganya. Demikian juga makna-makna yang benar, sesuai penafsiran Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terdahulu umat ini, makna yang sahih juga terjaga. Ketika ada ahl bid'ah, ahlul dalal yang menakwilkan dengan penakwilan-penakwilan penafsiran yang menyimpang dari kebenaran, Allah datangkan para ulama menjelaskan, membongkar kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sehingga makna yang hak, makna yang benar dalam penafsiran Al-Quran juga terjaga. Nah, hurufnya dan makna-maknanya. Hurufuhu wa ma'ani. Dalilun anna min kalamillahi qawluhu ta'ala. Dalil bahwa Al-Quran termasuk bagian dari kalamullah, dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Jika ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya sampai ia mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran termasuk bagian dari kalamullah. Namun bukan semua kalamullah hanya Al-Quran saja. Nah, karena Al-Quran hanya bagian dari kalamullah. Kalamullah sangat luas. Dalilnya mana? Hendak kalamullah sangat luas. Wah, apa ayatnya? Jina bimithlihi madadan. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan luasnya kalamullah. Pertama tadi, kullu wa kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan digunakan sebagai tinta menulis kalamullah, niscaya lautan akan habis sebelum habis kalamullah. Walaupun kami datangkan seperti lautan yang sama untuk menulis kalamullah, tetap lautan akan habis sebelum habis kalamullah. Menunjukkan kalamullah sangat luas. Dengan judul ayat yang lainnya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahri yamuddu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Katakanlah seandainya pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, lautan ditambah 7 lautan yang ada sekarang, lautan yang ada yang luas ditambah 7 kali lipat untuk sebagai tinta menulis kalamullah, tidak akan ada habisnya kalamullah. Nah, mana fidaka kalimatullah, tetap kalamullah tidak akan ada habis-habisnya, walaupun 7 lautan. Nah, lautan ditambah 7 lautan untuk menulis kalamullah, nah kalau tetap tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian yakni Al-Qur'an. Kalamullah itu Al-Qur'an. Wa dalilun annahu munazzalul qawlu ta'ala. Dan dalil bahwa Al-Qur'an diturunkan, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an kepada hambanya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nazzal yang telah menurunkan. Sebenarnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pertama kali turunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, sekaligus 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu turun sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun sampai sempurna. Sampai sempurna 30 juz. Wadailu annahu ghairu makhluq qawluhu ta'ala, dan dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah penciptaan dan urusan perkara. Faj'al amra ghairal khalqi. Allah jadikan al-amr urusan perkara bukan makhluk. Allah sebut dengan huruf ataf. Allah memiliki penciptaan dan urusan atau perintah. Menunjukkan al-amr ini perintah atau urusan bukan makhluk, bukan penciptaan. Allah sebut dengan huruf ataf. Menunjukkan berbeda antara penciptaan dengan urusan atau perintah. Faj'al amra ghairahu, Allah jadikan yang namanya perintah atau urusan bukan makhluk. Wal Qur'an minal amr, dan Al-Qur'an bagian dari al-amr, dari perintah Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Liqali ta'ala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Qur'an dari perintah kami, dari urusan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Allah min ala lahul khalq wal amr, ketahuilah Allah memiliki penciptaan dan perintah atau urusan. Dan Allah jadikan Al-Qur'an bukan apa termasuk bagian dari al-amr. Allah jadikan Al-Qur'an bagian dari al-amr, bukan bagian dari al-khalq. Dzalika amrullah anzala ilaik. Itulah perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian, Al-Qur'an. Amrullah itu Al-Qur'an. Ya Allah jadikan Al-Qur'an bagian dari amr. Wa li'anna kalam Allah sifatun min sifatih wa sifatu ghairu makhluqah. Alasan yang lainnya, yang namanya kalamullah adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya sifat bukan makhluk. Namanya sifat bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Jelas sampai sini? Sisi pendalilan Al-Qur'an bukan makhluk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah milik Allah penciptaan dan perintah urusan. Di sini Allah bedakan antara penciptaan dengan al-amr, perintah. Dan Allah jadikan Al-Qur'an termasuk bagian dari al-amr, bukan al-khalq. Alasan yang lain, kalam adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zatnya bukan makhluk, demikian pula sifatnya juga bukan makhluk. Wa dalilu annahu minhu bada'a, dalil bahwa Al-Qur'an mulai yang pertama kali mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah adhafa ilaihi, Allah menyandarkannya kepadanya. Allah menyandarkan kalam padanya. Wa la yudhafu al-kalam illa ila man qala mubtadi'a. Dan kalam tidaklah disandarkan kecuali kepada yang pertama kali mengucapkannya. Madalnya Allah menyandarkan pada dirinya. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa ajur hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mendengarkan kalam firman Allah, Al-Qur'an. Allah nisbahkan kepada dirinya. Menunjukkan Allah yang pertama kali mengucapkannya. Karena kalam tidaklah disembahkan kecuali kepada yang pertama kali mengucapkannya. Wa dalilu annahu ilayhi ya'udu, dalil bahwa Al-Qur'an akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An warada fi ba'd al-athar, bahwasanya datang disebutkan pada sebagian athar hadis, an yurfa'u min al-mashahif was-sudur fi akhir zaman. Bahwa Al-Qur'an akan diangkat dari mushaf dan dada-dada para penghafal Al-Qur'an di akhir zaman. Untuk menjaga kemuliaan Al-Qur'an. Dalam hasyiah sini qasah al-hadits, hadisnya tentang ini, tentang muhakkik hadisnya sahih. Bahwa di akhir-akhir zaman nanti Allah akan mengangkat Al-Qur'an. dari lembaran-lembaran, dari hati-hati para penghafal. Al-Quran Allah angkat. Ya, Al-Quran mulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata mu'alif pada matanya, وَهَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْعَرَبِ. Dan inilah kitab dengan bahasa Arab. الَّذِي قَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Yang orang kafir berkata tentangnya, berkata padanya, لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ. Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, terhadap Al-Quran ini. Waqala ba'd sebagai menyatakan, in hada illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan ini adalah ucapan manusia. Tidaklah Al-Quran ini melainkan ucapan manusia. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah mengancam orang yang mengatakan seperti ini, Al-Quran adalah ucapan manusia. Sa'usli saqar, aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka saqar. Allah bantah ucapan tersebut. Al-Quran bukanlah ucapan manusia. Al-Quran adalah kalamullah. Waqala ba'dhum, sebagaimana dinyatakan, huwa syi'r. Al-Quran adalah syi'ir. Faqala Allah Ta'ala, Allah membantahnya, wa ma 'allamna syi'ra wa ma yanbaghi. Kami tidak pernah mengajarkan kepada Muhammad syair dan tidak pantas bagi beliau. In huwa illa dzikrun wa qur'an mubin. Tidaklah Al-Qur'an melainkan zikir dan Al-Qur'an yang jelas. Bukanlah syair. Bukan ucapan manusia biasa. فَلَمَّا نَفَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شِعْرٌ. Ketika Allah nafikan dari Al-Qur'an, Al-Qur'an itu syair, Allah nafikan, وَأَثْبَتَ قُرْآنًا, Allah tetapkan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an saat ini baca, لَمْ يَبَقَى شُبْهَةٌ لِذِي لُبِّنْ فِي أَنَّ الْقُرْآنُ هُوَ هَذَا الْكِتَابُ الْعَرَبِي. Maka tidak ada syubhat, tidak tersisa lagi syubhat bagi orang memiliki akal bahwa Al-Qur'an, kitab yang berbahasa Arab ini, alladhi huwa kalimatun hurufu ayat, Al-Quran dalam bahasa Arab tersusun dari kalimat-kalimat, huruf-huruf dan ayat-ayat. Li'anna ma laysa kadzalika la yaqahu inna syi'r. Karena kalimat yang tidak demikian, yang bukan kalimat, bukan huruf, bukan ayat, tidak akan ada seorang mengatakan bahwasanya ini adalah syair. Akan tapi kata tatkala Al-Qur'an tersusun dari kalimat-kalimat, huruf-huruf, ayat-ayat, sehingga mereka menuduhnya sebagai syair. Nah, ini pula di antara dalil bahwa Al-Qur'an kalamullah, termasuk dengan kalamullah, dan kalamullah itu tersusun dari huruf-huruf dan suara. Kalamullah memiliki huruf-huruf dan suara-suara. Dan huruf dan suara. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surati min mithlihi. Datangkan satu surah yang sama dengan surah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa da'u syuhada'akum min duni, dan panggillah, serulah saksi-saksi kalian dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tantang mereka, nah, jika Al-Qur'an adalah ucapan manusia, sebagaimana ucapan kalian, Al-Qur'an buatan manusia, coba datangkan seperti Al-Qur'an walaupun satu surah saja yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Datangkan seperti ayat-ayat tersebut yang bagus. Kalimat-kalimatnya, susunannya, sastranya bagus, dan juga maknanya juga sangat bagus, sempurna. Wala yajuzu an yatahaddahum bil ityan mimithli ma la yudra ma hu wa la yu'qal. Dan tidak mungkin Allah menantang mereka untuk mendatangkan seperti sesuatu mereka tidak ketahui apa itu dan yang tidak bisa difahami. Tidak mungkin. Allah menantang mereka untuk menantangkan seperti itu, menunjukkan Al-Quran itu dengan kalimat-kalimat, huruf-huruf dan ayat-ayat. Al-Quran al-Kalamullah tidak menyerupai ucapan manusia sehingga manusia tidak bisa membuat ucapan kalimat seperti Al-Quran yang bagus, setelahnya indah dan juga maknanya juga dalam, luas cakupan maknanya, cakupan maknanya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladheena la yarjuna liqa'ana atim biqur'ani ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubdila an ubaddila min tilqa'i nafsi. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat kami, ayat yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, mereka menyatakan datangkanlah seperti Al-Qur'an, datangkan Al-Qur'an selain ini atau rubah Al-Qur'an ini. Datangkan Al-Quran selain ini atau rubah Al-Quran ini. Orang-orang yang menentang Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, mereka katakan datangkan Al-Quran yang lain atau rubah Al-Quran ini. Kul katakanlah, aku tidak bisa merubah Al-Quran dari diriku sendiri. Itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Beliau tidak membuat dari diri beliau sendiri. Beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fathbat al-Qur'ana huwal ayat alladhi tutla alaihim. Al-Qur'an dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun. Ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka, yang namanya ayat-ayat mereka tersusun dari kalimat, huruf. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di hatinya orang-orang yang memiliki ilmu, yang menghafal Al-Quran, tersimpan dalam hati mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan Al-Quran yang mulia. Sesungguhnya kitab Al-Quran adalah kitab yang mulia, tertulis dalam kitab yang tersembunyi, tertulis dalam lauhul mahfuz. Tidak ada seorang pun yang menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan, hamba Allah yang disucikan, para malaikat. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tertulis dalam lauhul mahfuz. Ba'da an aqsama alladzi istala, Allah bersumpah. Allah menyatakan Al-Qur'an adalah suatu bacaan yang mulia, tertulis dalam kitab yang tersembunyi dalam lauh mahfuz. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, kaf ha ya ain sad Hamim Ain Sin Qaf. Waftadaha 29 surah bil huruf al muqatta'ah. Allah membuka, memulai 29 surah diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kaf ha ya ain alif lam mim yasin dan seterusnya. Yang antara hikmahnya untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab, Al-Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, sebagaimana kalam kalian dengan bahasa Arab, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Jika kalian terkenal sebagai orang yang fasih, sastra bahasanya bagus, jika kalian tuduh Al-Quran itu bukan datang dari Allah, Al-Quran buatannya Muhammad, coba datangkan seperti Al-Quran. Al-Quran tersusun dari kalimat-kalimat Arab, huruf-huruf hijaiyah, sebagaimana bahasa kalian. jika menurut kalian Al-Quran adalah buatan manusia, coba datangkan seperti Al-Quran. Namun kenyataannya mereka tidak mampu. Nah. Orang-orang Arab ketika itu, orang-orang kufar, Quraisy, nah, yang di zaman tersebut terkenal, nah, sastra bahasanya bagus, nah, fasih, nah, dalam berbicara, mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qara al-Qur'an fa'arabah, falau bi kulli harfin minhu 'ashru hasanat." Barang siapa membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, jelas, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. وَمَنْ قَرَأَ وَلَحَنَ فِي فَلَا بِكُلْ حَرْفٍ حَسَنَةٍ. Dan barang siapa membaca namun masih keliru, masih terbata-bata dalam bacanya, belum benar, belum jelas bacaannya, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 1 pahala. Jadi menunjukkan seorang muslim yang baca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwid-tajwidnya, setiap huruf dia berikan hak-haknya, dikeluarkan dari makhrajnya, diberikan sifat-sifatnya, baca dengan benar sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah SWT, dia akan mendapat pahala lebih banyak dibanding mereka yang belum pandai baca Al-Quran, masih terbata-bata, masih banyak kesalahan dalam baca Al-Quran. Waqala alaihi salatu wassalam, dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Iqra' al-Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufa bi iqamati as-sahm la yujawizu tarakihum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna." Baca Al-Qur'an sebelum datang nanti satu kaum yang mereka menegakkan huruf-hurufnya, membaca dengan benar sebagaimana meluruskan anak panah. Sam. Namun bacaan Al-Quran tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Bagus bacaan, namun tidak dipahami dengan benar maknanya. Sebagaimana pemahaman salaf salih tidak diamalkan kandungannya. Ya ta'ajjal aja, mereka ingin menyegerakan upahnya. Membaca Al-Quran dengan baik hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia. Walai ta'ajjalun, tidak menginginkan pahala di akhirat, hanya mengharapkan kesenangan dunia. Yang seperti ini peringatan Rasulullah, seorang baca Al-Quran dengan baik namun tidak ikhlas, semata-mata mengharapkan kesenangan dunia, ini sekarang banyak terjadi di zaman kita, menggunakan Al-Quran untuk meraih, mencari keuntungan dunia sebaik-baiknya, bukan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal asalnya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an adalah ibadah. Baca Al-Qur'an adalah ibadah. Pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita membaca dengan ikhlas, pahalanya sangat besar. Setiap hurufnya jika kita membaca dengan benar, dengan baik, kita akan mendapatkan 10 pahala setiap satu hurufnya. Namun barang siapa membaca yang tidak ikhlas, hanya mengharapkan kesenangan dunia, maka bukan pahala yang dia raih, bukan pahala yang dia peroleh, namun ancaman siksaan, dosa yang dia dapatkan. Sebagaimana mereka sengaja membaca Al-Quran dengan baik, memperbaiki bacaannya, bahkan menghafal Al-Quran, namun untuk mencari kesenangan dunia. Misalnya ketika ada orang yang mati, dia menyediakan jasa baca Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran dengan baik. Mau dibacakan berapa juz ini? 30 juz, sekian juta. 15 juz, sekian juta. Tinggal pilih yang mana. Membaca Al-Quran dengan benar, namun hanya untuk mencari kesenangan dunia. Ancamannya keras. Sebelum dalam hadis Sahih Muslim, dari sahabat Abi Hurairah, 3 golongan. Yang pertama diberikan keputusan kepada mereka dan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antara 3 golongan tersebut adalah orang yang Allah berikan padanya ilmu agama, orang yang Allah berikan padanya hafalan Al-Quran. Kalau tanya untuk apa engkau menggunakan ilmu tersebut, baca Al-Quran tersebut, hafal Al-Quran. Dia menjawab, ya Rob, aku mempelajari agama untuk mengajarkan ilmu agama karenamu. Aku membaca Al-Quran karenamu. Nah, katakan kamu dusta kadzab. Kamu pelajari ilmu, mengajarkan ilmu hanya untuk dikatakan sebagai alim, ingin dipuji, ingin sanjung, mengharapkan kesenangan dunia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran yang ingin dikatakan sebagai qari, seorang yang bagus merdu bacaan Al-Qur'annya, mengharapkan kesenangan dunia, sanjungan, pujian, harta benda, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah, masih ada penjelasan mu'alif tentang Al-Qur'an. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nakhtafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.